بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. الحمد لله كتب الشكر kepada الله. Setelah berapa hari libur, maka pada hari ini kembali Allah menakdirkan kita bisa untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab tafsir Karimur Rahman fi tafsir Kamil Mannan, tafsir yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembacaan tafsir masih surah Al-Baqarah dan masuk pada ayat yang ke-83. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini, kehidupan kita di alam barzakh, maupun kehidupan kita pada yaumul kiamah. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa idh akhazna mithaqa bani Israel, la ta'buduna illallah, wa bilwalidayni ihsana, wa dhil qurba, wal yatama, والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل, kata Allah, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel. Apa isi perjanjian? Yang mana Bani Israel berjanji isinya adalah la ta'buduna illallah, janganlah kalian wahai Bani Israel beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama, isi perjanjian. Memang benar, Bani Israel mendapatkan nikmat dan keutamaan yang luar biasa. Banyak kalangan para nabi, mayoritasnya semuanya dari kalangan Bani Israel, kecuali beberapa orang saja yang mendapatkan berbagai macam nikmat yang tidak diberikan kepada selain mereka. Tapi ada di antara mereka orang-orang Yahudi yang sangat bandel, sangat ngeyel, dan mereka masih beribadah kepada selain Allah, masih menjadikan anak patung sapi yang mereka ibadahi, masih menganggap bahwasanya Uzair sebagai anak Allah, membunuh para nabi, berdusta, menulis kitab dengan tangannya, kemudian mengatakan ini adalah kalam Allah, padahal tulisan mereka. Mereka berdusta. Dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Maka Allah ingatkan kembali. Wa idz aqadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji bani Israil, la ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah terhadap kedua orang tua kalian, ibu dan bapak kalian, hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka berdua. Hendaklah kalian berbakti kepada ibu dan bapak kalian. Wadil qurba, dan begitu juga hendaklah kalian berbuat baik kepada sanak kerabat kalian, kepada orang-orang dekat dengan kalian. Berbuat baik dan adik, kakak, paman, bibi yang ada hubungan kerabat dengan bapak, dengan ibu, hendaklah berbuat baik. Wal yatama, dan hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yang berikutnya, wa qulu lin-nasi husna, hendaklah kalian berkata-kata yang baik kepada manusia. Siapapun dia, muslim atau kafir, orang bodoh atau orang pintar, orang kaya ataupun orang miskin, tetap kalian berkata-kata yang baik. Orang yang sedang damai dengan kalian ataupun orang yang sedang bertikai kepada kalian, apakah dia orang, apakah dia seorang da'i atau seorang mad'u, tetap kalian berkata-kata yang baik. Jujur, tidak mengandung kedustaan. Ini yang sekian. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga, wa dzil qurba, demikian juga kepada, berbuat baik kepada dzil qurba. Yang berikutnya, berbuat baik kepada anak yatim. Yang berikutnya, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yang keenam, wa qulu lin-nasi husna, berkata yang jujur, yang baik kepada manusia. Yang ketujuh, waqimus shalah, hendaklah kalian menegakkan salat. Yang kedelapan, waatuz zakah, hendaklah kalian menunaikan zakat, membayar zakat. Inilah delapan prinsip dalam agama, atau beberapa prinsip masalah asasi ya dalam din. Summa tawallaitum, tetapi sayang ternyata kalian wahai bani Israel berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit sekali di antara kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling. Bayangkan bani Israel yang mendapatkan nikmat yang sangat banyak tetapi tidak bersyukur, malah berpaling. Wa hadhihi syara'i min usuliddin allati amara Allah biha fi kulli syari'atin. Ini adalah syariat-syariat pokok dalam agama. Sekian perkara tadi, kurang lebih ada 5 atau 8. 6 atau anggap saja 8. merupakan perkara inti, masalah usul dalam agama yang Allah perintahkan fi kulli syari'atin, dalam setiap syariat. Dalam syariat Islam Allah perintahkan sekian perkara ini. Dalam agama Yahudi juga demikian. Dalam agama Nasrani juga demikian. Selalu perkara ini mesti ada. Kenapa ikhwat fillah? Dengan sekian perkara ini, sehingga dalam semua syariat selalu ada dan tidak pernah berubah. Lijtimalha 'ala al-masalih al-'ammah fi kulli zamanin wa makanin, karena perkara ini mengandung kemaslahatan yang umum pada setiap zaman, pada setiap waktu dan di semua tempat. Kalau perkara ini dilaksanakan akan mengandung kebaikan secara merata, secara umum. Maka ini perlu kita perhatikan. Untuk mendapatkan kemaslahatan, kebaikan yang tidak dirasakan oleh kita saja tetapi dirasakan oleh orang lain juga, kalau terpenuhi perkara-perkara ini. Mentauhidkan Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang pertama tauhid. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga, kemudian enam. Yang ketiga, berbuat baik kepada sanak kerabat, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, enam, berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Yang kelima, jujur. Yang keenam, sholat. Yang ketujuh, zakat. Bisa disimpulkan seperti itu. Perkara ini ada perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemaslahatan yang umum di setiap waktu, di setiap tempat. Fala yadkhuluha naskh, dan Allah tidak pernah menghapus syariat ini di setiap agama. Islam, Nasrani atau Yahudi, tentang perkara-perkara ini tidak pernah dihapus. Adapun syariat-syariat yang lain terkadang disyariatkan dalam suatu agama, tapi dihapus dalam syariat agama yang lainnya. Tapi yang perkara ini tidak pernah dihapus. Ke usuluddin, karena ini masalah usul, masalah pokok agama. Wa li hadza amara Allahu biha fi qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ila akhir al-ayah. Oleh sebab itu Allah perintahkan juga kepada kita, kepada kaum muslimin, di mana Allah menyatakan wa'budullaha, hendaklah beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan seterusnya. Tidaklah berbakti kepada kedua orang tua dan yang lainnya. Ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Allah menyatakan wa idz akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian, mengambil janji bani Israil. Hadza min quswatihim anna kulla amrin amaru bihi ista'saw fala yaqbalunahu illa bil ayman al ghalirah wal ihud al mawsiqah. Ini termasuk di antara bentuk kerasnya hati Bani Israel. Bahwasanya setiap perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, selalu saja mereka maksiati. Ini orang-orang Yahudi. Selalu saja mereka berkhianat. Mereka ingkari. Mereka bermaksiat. Falyaqbalunahu, mereka tidak menerima perintah-perintah Allah. Illa bil aiman al-ghalidhah, kecuali dengan sumpah yang diiringi dengan ancaman, sampai-sampai gunung diangkat di atas kepala mereka baru mereka mau berjanji. Susah, gak bisa dengan lemah lembut. tapi dengan ancaman. Saking kerasnya hati-hati orang-orang Yahudi. Tapi anehnya ikhwati fillah, masih ada di antara kaum muslimin yang disebut seorang kiai, ustadz, ulama, tetap membela orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Bahkan mereka mengatakan, barang siapa yang menyatakan Yahudi Nasrani, kaji mereka itu. Subhanallah, berarti kamu tidak mengatakan orang Yahudi dan Nasrani kafir. Ketahuilah, wahai ustadz, wahai kiai, wahai yang kalian dianggap ulama, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia itu yang kafir. Karena Allah telah melaknat mereka, Allah menyatakan mereka kafir. Kok ternyata kamu menyatakan, barang siapa menyatakan orang Yahudi dan Nasrani kafir, mondok lagi. Ini isyarat kalian tidak mengkafirkan mereka. Hati mereka itu kaku, keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Para nabi mereka bunuh. Mereka berdusta atas nama Allah. Merubah-rubah ayat Allah. Kemudian mengatakan ini adalah kitabullah, padahal tulisan tangan mereka. Mereka rubah-rubah ayat Allah. Dan banyak lagi sekian kekufuran-kekufuran mereka, kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Mereka mau berjanji kalau dengan ancaman-ancaman. Isi sumpahnya, la ta'buduna illallah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Hadza amrun ibadatillahi wahdah, ini merupakan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Wa nahyun 'anisyirki bihi, dan terdapat larangan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, larangan menyekutukan Allah. Wa hadza asluddin, dan ini merupakan usul agama. Di mana perkara ini ya ikhwati fillah? Fala tuqbalul a'mal kulluha illam yakun hadza asasiha. Di mana amalan-amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah taala kecuali di atas tauhid, di atas usus asas ini. Di atas asas ini, di atas fondasi ini. Apapun yang kita lakukan dari amal-amal soleh tidak bakal diterima oleh Allah kecuali kita mentauhidkan Allah. Fahadha haqqullah ta'ala ala ibadihi, dan ini adalah hak Allah terhadap para hambanya. Karena ini hak Allah, maka berikan kepada Allah. Summa qala, kemudian yang kedua Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ai artinya, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ahsinu bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu dan bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Baik bapak kalian itu muslim maupun kafir, berbuat baik. Ucapan kata-kata yang layyin, yang lembut, yang sopan, yang menyenangkan hati mereka. Nah, berbuat baik kepada mereka. Wa hadza ya'ummu kullu ihsanin, dan ini umum mencakup berbuat baik dengan ucapan kita maupun perbuatan kita, membantunya, menolongnya, membantu orang tua dan tenaga kita. Ketika dia petani, kita bantu, baik itu menanam bibit ataupun panen atau yang lainnya. Berbuat baik di dalam berkata-kata, berucap, tidak membentak mereka, dan yang lainnya. Dengan ucapan, perbuatan, mimma huwa ihsan ilaihim, dan juga perkara-perkara yang lainnya yang termasuk ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan harta yang kita miliki. Nah, ucapan salam kepada mereka, menanyakan kabar mereka, bagaimana kabar mereka, wahai ayah, wahai abi, bagaimana kabarmu, sehat, ini adalah ihsan. Tidak dicuekin begitu saja orang tua, tanpa pernah ditelepon, tanpa pernah dikirimi, tanpa pernah berbasa-basi. Bukan demikian. Kalau kalian lakukan ihsan, maka ini mengandung kebaikan yang umum, dimanapun dan kapanpun. Berbuat baiklah dengan ucapan kalian maupun perbuatan kalian. Alhamdulillah. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang suka mengingkari janji. Maka Allah peringatkan kepada mereka, orang-orang Yahudi, tentunya juga bagi kita, hendaklah kita mentauhidkan Allah dan hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti dengan berbuat baik kepada mereka dengan ucapan kita maupun apa-apa yang mengandung perbuatan baik kepada mereka, apapun bentuknya. Wa fihi annahyu 'anil isaa'a ilal walidain, dan di dalam ayat ini berarti terdapat larangan dari berbuat jelek kepada kedua orang tua, larangan membentak mereka, menyatakan memarahi mereka, ngeyel kepada mereka, tidak mau mengerjakan perintah mereka dan kebaikan. Ini terdapat larangan yang dari yang demikian itu. Bismillah. Li'anal wajib al-ihsan, yang wajib itu buat baik. Wal amru bisyai' nahyu an diddi, perintah terhadap sesuatu berarti larangan dari lawannya. Walil ihsan diddan, bagi ihsan ada dua lawan, berbuat baik, lawannya berbuat jelek. Ternyata ihsan berbuat baik memiliki dua lawan. Apa saja lawannya berbuat baik? Isa'ah, yaitu berbuat jelek. Kita dilarang berbuat jelek kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh berbuat jelek dengan ucapan kita. Tidak boleh berbuat jelek dengan perbuatan kita atau gaya kita. Tidak sopan kaki di atas depan orang tua kita. Perbuatan jelek. Meletakkan dua tangan di pinggang di hadapan kedua orang tua kita. Ini perbuatan jelek. Lawan ihsan yang pertama adalah berbuat jelek, isaa'. Wa ya'dhamu jurman, dan ini merupakan dosa yang besar. Kejahatan yang besar. Kejelekan yang besar. Yang kedua, wa tarkul ihsan bidun isaa'. Meninggalkan berbuat baik tanpa berbuat jelek, termasuk lawan ihsan. Tidak berbuat baik sekalipun tidak berbuat jelek. Tidak berbuat baik sekalipun tidak berbuat jelek, ini termasuk lawan ihsan. Saya tidak menyakitinya, enggak pernah menipunya, enggak pernah mengganggunya, tetap kamu melakukan perbuatan atau lawan dari ihsan. Yang diperintahkan adalah berbuat baik. Ketika kamu tidak berbuat baik, sekalipun tidak berbuat jelek, kamu telah melakukan perbuatan lawan dari ihsan. Kamu harus berbuat baik dengan orang tuamu, dengan ibu dan bapakmu. Berbuat baik itu harus. Tidak boleh tidak. Nah. Dan jangan berbuat kejelekan kepada mereka. Wa hadza muharram. Tidak berbuat baik saja, sekalipun tidak berbuat jelek, itu adalah perkara yang haram. Tidak berbuat baik itu haram kepada kedua orang tuamu. Apalagi berbuat jelek pada mereka, lebih lagi keharamannya. Tidak berbuat baik itu haram. Lakin la yujib ayulhik bil awal. Tetapi tidak sama, tentunya tidak sama dengan yang pertama. Kalau berbuat jelek tentu lebih haram lagi. Kalau berbuat jelek, lebih haram. Tidak berbuat baik, haram. Karena perintahnya berbuat baik. Wa kadza yuqalu fi sillatil aqarib wal yatama. Demikian juga di Nabi katakan di dalam 6. Demikian juga berbuat baik ketika menyambung silaturahim dengan kerabat kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Dan rincian-rincian ihsan itu tidak bisa dibatasi dengan jumlah. Ihsan itu cuma 2, enggak banyak. Nah, bahkan dengan batasan tidak bisa. Kama taqaddam sebagaimana yang telah lalu. Semua perbuatan baik, baik ucapan, perbuatan dengan harta, dengan sikap, dengan sopan santun dan yang lainnya, lakukan kepada kedua orang tuamu, pada ibumu, pada bapakmu. Berbuat baik pula kepada sanak kerabatmu. Sikapmu yang sopan, tidak menyombongkan diri. Ucapanmu yang tidak merendahkan mereka. Nah, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang jujur kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Berbuat baik pada mereka. Kalau tidak bisa ngasih, minimal tidak menyakitkan hati. Afan. Nah, afan belum bisa hari ini. Orang-orang miskin, baik itu di pinggir jalan, yang minta-minta. Nah, jangan kamu bentak. Jangan kamu hardi. Jangan kamu hina. Kalau tidak mau ngasih, minimal kamu, nah, ucapkan minta maaf. Nah, tidak merendahkan mereka. Summa amara bil ihsan ila an-nas umuman. Kemudian Allah perintahkan kepada untuk berbuat baik kepada seluruh manusia secara umum. Berbuat baik kepada manusia secara umum. Faqala, di mana Allah menyatakan wa qulu lin-nasi husna, dan hendaklah berkata-kata yang baik kepada manusia, dan hendaklah berkata-kata kepada manusia ucapan-ucapan yang baik. Wa minal qaul al-hasan wa minal qaulil hasan, di antaranya ucapan-ucapan yang baik. Nah, itu termasuk ihsan. Amarum bil ma'ruf wa nahyum 'anil munkar. Memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perkara yang munkar, ini termasuk ihsan. Ayo. Nah, kerja bakti, ayo taklim, ayo jaga malam, ini nah termasuk ihsan. Perbuatan baik. Wanahyim anil munkar, dan melarang mereka dari perbuatan munkar, melarang mereka dari mingkar janji, melarang mereka untuk berkhianat, melarang mereka berdusta, melarang mereka untuk dan yang lainnya, dari perkara-perkara yang lainnya, dari perkara-perkara yang munkar. Termasuk ihsan wa ta'limuhumul ilm, mengajarkan ilmu kepada mereka, ini ihsan. Perbuatan ihsan, perbuatan baik, ajarkan mereka Al-Qur'an dan Sunnah dan semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, ini termasuk ihsan. Ajarkan mereka. Nah, waktu mengajar, nah, datang ajarkan mereka. Ini perintah dari Allah Ta'ala untuk kita berbuat baik pada manusia. Sudah ditentukan jadwal kita mengajar. Kita harus mengajar. Kecuali kalau ada uzur, minta uzur. Ini perintah dari Allah. Wa qulu lin-nasi husna, hendaklah kalian berkata-kata yang baik kepada manusia, termasuk diantaranya mengajarkan ilmu kepada mereka. Wa badhis salam, termasuk ucapan berbuat baik kepada manusia adalah mengucapkan salam. Bisa jadi kebanyakan masyarakat menolak dakwah kalian gara-gara kalian tidak mengucapkan salam ketika berjumpa dengan mereka. Ucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum, akan melembutkan hati mereka. Baik kamu kenal dengan mereka maupun tidak kenal, ucapan salam kepada mereka. Wal basyasyah, dan tidaklah kalian mengucapkan salam itu juga dengan wajah yang tersenyum, yang ceria, sumringah. Nah, jangan cuek. Assalamualaikum. Salam. Sakit hati orang. Ucapan assalamualaikum. Nah, wajah yang berseri. Dalam keadaan wajah kalian memandang mereka, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Dengan manusia secara umum saja, dengan kaum muslimin, kita hendaklah dengan wajah yang ceria mengucapkan salam, menanyakan kabar mereka, apalagi dengan sanak kerabat, apalagi dengan ibu dan bapak. Tapi bapak saya beda, tidak sama dengan yang lainnya. Tetap berbuat baik pada mereka. Tapi bapak saya tetap berbuat baik. Tapi tidak ada tapi-tapi. Perintah Allah berbuat baik pada mereka. Wa ghairi dzalika min kulli kalamit thayyib, dan yang lainnya dari ucapan-ucapan yang baik. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Wa lamma kana al-insanu la yas'al nas bimalihi amara bi amri yuqaddiru bihi al-ihsan ila kulli makhluqin. Maka tatkala manusia tidak semuanya memiliki kemampuan untuk berbuat baik dengan manusia dan hartanya, maka Allah perintahkan mereka berbuat baik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Allah perintahkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Enggak semua manusia bisa berbuat baik dengan hartanya. Ada orang yang berbuat baik dengan hartanya. Lihat orang tua yang mengaku menggayu beca, dia kasihan. Dia berikan mobil mewah. Dia lihat tukang rongsokan membawa sampah. Nah, dia kasih motor. Bagus, berbuat ihsan. Tetapi tidak semua orang yang bisa melakukan perbuatan baik seperti ini. Tetapi kalau berbuat baik dan ucapan, hampir semua orang bisa. Walaupun ada juga yang enggak bisa, seperti orang bisu, orang yang buta, tuli dan lainnya. Belum tentu bisa, tapi mayoritas manusia bisa untuk berbuat baik dengan ucapan yang dia miliki. Maka Allah perintahkan semuanya untuk buat ihsan ila kulli makhluk, kepada seluruh makhluk. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil kepada mereka. Berbuat adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat pada takwa. Enggak senangnya silakan, enggak senang, tetapi tetap berkata jujur. Jangan berkhianat. Tetap berkata-kata yang baik, yang lemah lembut. Enggak mau ikut silakan, enggak mau ikut, tetapi tetap berkata-kata yang baik. Benci dengan mereka dan kebitahan mereka, kesyirikan mereka, tetap jujur. Dakwahi mereka dengan lemah lembut. Nah, ucapan kata yang jujur, jangan dusta. Jangan gara-gara kepentingan pribadi kalian berdusta, apalagi berdusta atas nama Rasulullah atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kadzab, dusta. Jujur. Susah kalau seorang doa, seorang dai, seorang ulama berdusta, susah akan diterima kembali oleh manusia. Nah, karena masalah prinsip, masalah asas, masalah pokok dalam agama, tidak boleh dusta, termasuk kepada musuh kalian. Jujur padamu, jujur. Kalaupun dalam pertempuran, kalau kita belak-belakan jujur, nanti bisa binasa. Maka, boleh dusta tapi tidak mutlak. Begitu juga dengan istri, begitu juga dengan orang yang bertikai. Tidak dusta secara mutlak. Seperti Rasulullah menyatakan, ketika ditanya oleh, ketika Rasulullah menanyakan berita tentang di mana pasukan orang kafir dengan orang yang lewat. Orang lewat itu akan memberikan berita kecuali setelah mendapat berita dari Rasulullah. Di mana pasukannya Abu Sufyan? Tunggu dulu, kamu dari mana dulu? Kamu di mana? Dari mana? Kata Rasulullah, ana minal ma. Saya dari air. Dia sangka Rasul dari sumur, dari daerah yang banyak airnya. Nah, gimana pasukan musuh itu? Mereka berada di sana, di sana, sana. Umar bin Khattab atau sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, kita enggak dari air. Kata Rasulullah, ana minal ma, saya itu dari air mani. Saya itu diciptakan dari air mani. Tidak dusta. Karena ini dalam pertempuran. Tetapi tidak dusta setelah mutlak. Bahaya dusta itu sangat besar. Sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, "Ala adullukum ala akbaril kabair?" Mau aku tunjukkan kepada kalian dosa besar di antara dosa yang besar, dosa yang paling besar di antara dosa besar? Sampai tiga kali Rasul sebutkan. "Bala ya Rasulullah." "Tentu ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah." Ketika itu Rasulullah sambil berbaring. "Nah, mau enggak ketunjukkan kepada kalian dosa besar di antara dosa-dosa besar? Mau enggak ketunjukkan kepada kalian dosa besar di antara dosa besar?" "Bala ya Rasulullah." "Tentu mau ya Rasulullah." Semangatnya sahabat untuk mendapatkan ilmu luar biasa. Didengarkan baik-baik. Untuk mendapatkan ilmu, penghargaannya mereka betul-betul menghargai Al-Quran dan Sunnah. Mau ya Rasulullah. Semangat mereka. Kata Rasulullah, itu asyraku billah, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Yang kedua, nah, al-uqul wan haka kepada orang itu, durhaka kepada ibu dan bapak. Tiba-tiba yang Rasulullah tadinya berbaring langsung duduk, langsung menyatakan ala bi qauli zur wa syahadati zur atau ala bi qauli zur, ala bi qauli zur, ala bi qauli zur, ala bi qauli zur. Terus Rasul ucapkan sampai-sampai perawi ini menyatakan, mudah-mudahan Rasulullah berhenti, kasihan. Kenapa Rasul ulang-ulang? Karena perkara ini banyak manusia yang menganggap remeh. Padahal dosa besar. Betapa banyak seseorang yang dia tidak memikirkan apa yang diucapkan, hanya sedikit, tetapi memasukkan dia ke dalam neraka 70 tahun yang dalamnya itu, kalau batu dijatuhkan di atasnya 70 tahun baru sampai, gara-gara satu ucapan. Cuma main-main kok, cuma gurau kok, gak serius kok, sehingga dia dusta. La haula wala quwata illa billah. Apalagi serius, apalagi dia berani dusta untuk kepentingan pribadinya, mengatasnamakan agama, berdusta, nah, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Ini lebih parah lagi. Kalaupun dia tobat, kalaupun dia menyatakan tobat, itu saja berat kita rasakan. Benar enggak dia tobatnya ini? Kepada Allah saja berani dia dusta, apalagi pada kita. Dia mengingkari janjinya. Nah, maka ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, berkata jujurlah. Baik kepada orang yang kamu senangi atau orang yang kamu benci, tetap jujur. Baik itu menguntungkan kamu ataupun tidak, tetap jujur. Katakanlah, jujur. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang tidak jujur, suka dusta untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok. Jangan seperti mereka. Jujurlah, sekalipun harus merugikan diri kalian sendiri, tetaplah jujur. Ini masalah prinsip dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan apa adanya. Mereka terima dakwah ataupun mau tidak, apa adanya. Jujur. Wala makana insan, maka tatkala manusia tidak semuanya mampu untuk berbuat ihsan dengan hartanya, maka Allah perintahkan mereka berbuat ihsan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, berbuat baiklah kepada seluruh makhluk. Wa wal ihsan bil qaul, berbuat baik dengan ucapan. Fayakunu fi dhamni dzalika nahyu anil kalam al qabih, maka berarti mengandung larangan berkata-kata yang jelek kepada manusia, termasuk kepada orang kafir. Tidak boleh berkata-kata jelek kepada orang kafir, apalagi kepada kaum muslimin. Mentang-mentang sedang ribut, sedang bertikai, ucapannya la haula wala quwata illa billah, kotor, jorok, sampai batas. Apalagi kepada ustaz, apalagi kepada ulama, lebih besar lagi dosanya. kepada orang kafir saja kita tidak boleh berkata-kata kasar yang melampaui batas. Mentang-mentang benci dengan orang Nasrani, kemudian menyatakan, nah, membuat gambar karikatur Nabi Isa pakai handuk, enggak sampoan, enggak boleh ekstrem ini. Jangan balas membuat karikatur Nabi Muhammad. Ini kamu yang mencela Rasulullah berarti. Enggak boleh. Nah, katakan apa adanya. Kalau melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan kalian, ini syirik. Apa adanya. Jangan kemudian menambah-nambah dengan ucapan-ucapan dusta, perbuatan-perbuatan dusta. Enggak boleh. Kepada orang kafir saja kita harus berakhlak baik ketika berdebat, membantah mereka. Apalagi ketika ada perselisihan di antara para asatidzah, kamu tidak setuju dengan pendapat mereka. Nah, tidak kemudian memfitnah, berkata tanpa ilmu, kemudian bersikap yang melampaui batas. Jangan. Tetap baik, akhlak yang baik, kata yang jujur. Saya enggak mau talibkan dia, enggak masalah, tapi tetap jujur, tetap berbuat baik. Jangan memfitnah, jangan mengribainya, jangan yang lainnya, jangan ekstrim. Jangan ekstrim, jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Karena ucapan kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Bisa-bisa bangkrut kita. Bayangkan tuhur misalnya, mayoritas asatidzah kamu ribai, kamu katakan mereka tidak bersama ulama, padahal mereka masih bersama ulama. Bayangkan bagaimana kamu bisa maaf kepada mereka, seluruh Indonesia. Bisa-bisa bangkrut kamu pada hari kiamat nanti. Mereka tagi kezaliman yang mereka lakukan. Akhirnya gak bisa masuk surga, gak jadi masuk surga. Hati-hati. Kepada satu orang saja kita tidak boleh berbuat dusta. Biar mereka tuduh kita dengan berbagai macam tuduhan. Apa yang kalian inginkan? Kami ingin bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu gak komentar? Kami takut salah. Enggak, kalian kan gak bersama para ulama. Nah, kami insya Allah terus bersama para ulama. Terus dituduh, dipancing, gak tergoda. Tidak kemudian bantah-bantahan, kemudian mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati, yang dusta, menjadi saksi palsu. Hati-hati. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Dan ahlul kitab saja, orang kafir saja, dengan Yahudi dan Nasrani, tidak boleh kita berdebat kecuali dengan kata-kata yang baik. Apalagi kepada ahlus sunnah yang masih, kata para ulama, kalian masih dua-duanya salafi, masih sama-sama ahlus sunnah, tetap berkata-kata yang baik. Jangan menuduh tidak bersama ulama. Kalau mengatakan tidak bersama para ulama, berarti ahlul bid'ah. Yang seperti itu berat tanggung jawab kalian nanti pada yaumul kiamah. Nah, kalau memang dia tidak bersama ulama, ayo diajak bersama ulama. Jangan menjustifikasi, jangan kemudian menuduh dan yang lainnya. Ya, kalau tidak tinggal sedikit lagi, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang tafsir ayat ini, dan semoga bisa diambil pelajarannya. Nam Allah sebutkan ayat ini tentang Bani Israel berulang-ulang karena memang banyak sekali faedah dari kesalahan yang mereka lakukan, banyak manfaat yang kita dapatkan. Kejelekan yang ada pada orang lain, kita ambil faedahnya, jangan sampai kita jelek seperti mereka. Allah ulang-ulang menyebutkan kisah mereka ini karena banyak pelajaran kita ambil. Jangan kita seperti mereka. Nah, ikuti. Nah, qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat baik diri kita pribadi, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dan seluruhnya. Dan ingatlah tentang usul asas-asas agama tadi. Nah, insyaallah akan memberikan pengaruh yang baik pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.